السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biasanya di Malaysia kalau ada non muslim disebut pula salam sejahtera. Tapi saya selalu bagi tahu teman-teman non muslim, assalamualaikum tu maksudnya memang salam sejahtera, merangkumi muslim dan non muslim di dalam majlis yang seperti ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi pengerusi, Ustaz Azman ni dulu saya belajar di Jordan, dia jumpa dengan saya. Kami dah berkawan. Masa saya kenduri kahwin saya, dia basuh pinggan. Tiga hari sebelum dan tiga hari selepas. Kira kawan lah. Yang saya kasihi Tuan Imran bin Mahdi selaku pengarah. Yang saya kasihi juga Puan Anisah bin binti Arsyad, Dr. Amani Tahlan yang dihormati timbalan saya, Al-Fadhil Dr. Tajuk Urus bin Abdul Halim, semua kepimpinan institut ini, Jabatan Mufti, hadirin dan hadirat sekalian. Kepada saudara-saudara non-Muslim, don't worry. Negeri ini kita, we are very open. Kita sangat terbuka. Saya bukan saja ada dialog dengan Muslim, saya juga ada dialog dengan non-Muslim ziarah ni. Kali yang lepas baru ni kita buat di kuil. Dan kita akan ada siri dialog dengan di gereja juga. Dan di kuil-kuil yang lain. Kita akan ada panel saya dan juga sama ada padri ataupun sama ada tokoh agama yang lain. So kita, saya akan memastikan bahasa insyaAllah yang saya gunakan itu ialah dapat dipahami semua kalau boleh. Dan nanti kalau ada ruang sisi soal jawab, boleh juga adik-adik kita yang non-Muslim ni juga untuk bertanya. Okey. Tadi Tuan Imran kata saya, dia duduk hari itu dulu dia kata dia heran pasal apa panggil Maza. Nama saya Muhammad Asri. Dia kata dia tahulah akhirnya. Saya kata memang saya pernah berjalan, orang tanya saya nama apa. Saya kata nama Muhammad Asri. Dia kata muka macam Dr. Maza. Jadi saya kata nah, tapi saya Muhammad Asri. Saya kata oh kita maaf. Dia kata okey. Kita cakap tentang revelation. Kita bercakap tentang wahyu. Wahyu ni apa? Wahyu ni untuk yang Muslim dan yang non-Muslim, mungkin sebagian non-Muslim baru mendengar ataupun sebagian mendengar. Asal perkataan wahyu ni maksudnya dalam bahasa Arab dia panggil i'lamu sirri. Pengkhabaran atau i'lamul khafi. Pengkhabaran secara orang lain tak tahu, diam. Secara senyap. Wahyu lah. Dari segi bahasa. Siapa wahyu ke hang ni? Betul. Dari segi bahasa. Maksud siapa yang bagi khabar senyap-senyap kepada kau. Kan? Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. An irdi'i. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Supaya dia menyusukan Musa. Kami wahyukan. Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa tu dia tidak Nabi. Tapi Allah guna perkataan wahyu. Pasal yang maksud khabar tu. Kan? Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minal syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah supaya mengambil bukit sebagai rumah. Dan pokok dan apa dan tempat-tempat tinggal manusia sebagai tempat untuk buat rumah. Wa awha rabbuka ilan nahl. Tuhanmu telah Tuhan kamu telah mewahyukan kepada lebah. Maksud Tuhan telah ilhamkan kepada lebah. Itu dari segi bahasa. Ni bahasa Arab demikian. Kepada yang non-Muslim, dia dalam intellectual discourse dalam Islam ni, dia akan pergi kepada, dia akan tengok word wording tu maksud apa from the language perspective, dari segi bahasa apa maksudnya. Kemudian baru dia akan pergi kepada agama kata apa. Karena bahasa kadang-kadang tak sama dengan istilah. Kedai kopi, maksudnya kedai tu jual kopi. Tapi kalau kita sebut kedai kopi dalam bahasa kita, maksud kedai minum lah. Kedai pipi, kopi kawan, kopi habis bang. Kedai kopi apa? Tak. Kedai kopi tu maksud kedai minum lah. Ha, bahasa tu, dia bahasa. Maksudnya khabar, khabar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrafal qawli ghurura. Quran kata demikian kami jadikan setiap nabi itu musuh daripada syaitan, jin dan manusia yang mewahyukan antara satu sama lain. Wahyu tu bukan wahyu tu, wahyu tu maksud apa? Membisikkan, memberikan khabar rahsia. Tu perkataan wahyu dari segi daripada language. Tapi wahyu yang kita nak bicarakan ini ialah wahyu yang mana Allah, pengkhabaran Allah, pemberitahuan Allah kepada para rasul. Yang ni yang kita nak cerita. Dia lebih khusus kepada para rasul. Melalui wahyu itu diturunkan kitab, suhuf dan seumpamanya. Dalam konteks yang lebih khusus, kita nak membicarakan tentang wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Apa konsep dia? Konsep dia macam ni. Allah telah menciptakan manusia. Daripada perspektif agama, Islam tak terima manusia daripada teori Darwin evolution theory ini yang menyatakan manusia daripada monyet, kemudian berkembang akhirnya jadi manusia. Macam this kind of evolution theory, we refused. We never accept it. Kita tak terima teori ini. Kenapa kita tak terima? Kerana kita mendahulukan wahyu. Wahyu kata kita daripada Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Tuhan telah, Nabi Adam setelah dia buat salah, dia menerima kalimat daripada Tuhan dia, iaitu kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana. Kemudian Tuhan mengampunkannya. Dan kemudian Tuhan kata apa? Qul nahbitu minha jami'a. Kamu semua turun di atas muka bumi. Kita duduk di atas muka bumi. Kita daripada Adam. Adam and Eve. Kita daripada Adam. Kemudian Allah kata apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesiapa yang datang daripada aku petunjuk, sesiapa yang mengikut petunjuk, maka dia tidak akan takut dan tidak akan berduka cita. Maksudnya Allah hantar Adam, bukan saja tinggalkan Adam di dunia, Allah juga hantar bersama Adam ini petunjuk, guidance. Allah hantar petunjuk, bimbingan macam mana untuk hidup sebagai hamba Allah, mengabdikan diri pada Allah. Allah tak kata kamu buatlah pandai-pandai kamu Adam, macam mana kamu rasa nak sembah aku, kamu sembah. No. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah telah hantar petunjuk. Dan Allah bagi tahu walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang yang engkar dan kufur dengan ayat kami, mereka itu ashabun naruhum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka dan mereka kekal dalam mana. Untuk membolehkan manusia mengikut petunjuk Tuhan, Allah tak kata setiap orang fikir sendiri macam mana kamu nak semayang, nak puasa, nak bergaul antara manusia. Tak. Allah hantar into every nation, a messenger. Bagi setiap bangsa, Allah hantarkan rasul. Dalam surah An-Nahl, Allah sebut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan indeed, benar-benar kami telah hantar bagi setiap into every nation a messenger. Bagi setiap bangsa kami hantar rasul. Saying apa rasul tu kata? Ani'budullah. Worship Allah. Abdikan diri kepada Allah. Wajdanibu tahud. Avoid tahud. Elakkan tahud. Yakni setiap yang melampaui batas. Faminhum man hadallah. Di kalangan manusia ada yang ma'abdik, yang mendapat petunjuk. Allah berikan petunjuk. Sebab dia follow the guidance, dia ikut petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di kalangan mereka yang memang terbukti sesat. Fasiru fil ard, kamu berjalanlah di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan kamu lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan akan Tuhan. Maksudnya guidance, wahyu di sini ialah guidance yang bukan Ustaz Azman mimpi, saya buat sendiri, saya fikir. Ini adalah guidance yang diberi secara official, secara resmi, melalui rasul yang dihantar oleh Allah, yang ditabalkan oleh Allah, yang Allah jadikan ini rasulnya. Messengers, not only a messenger, messengers throughout history. Rasul bagi sepanjang sejarah manusia. Banyak, daripada Adam, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, sehinggalah Musa, Isa, Moses, Jesus dan semuanya. Sehingga the last messenger, sehingga Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua terikat dengan wahyu ini. Tidak boleh untuk kita beragama dengan akal kita sendiri. Tetapi agama kita hendaklah merujuk kepada wahyu. Dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi jawapan yang pertama. Terima kasih. Ada lagi?